ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Mulakhas Fiqhi Kitabuz Zakah Babun fi Zakatil Fitri, bab di dalam pembahasan zakat fitr. Zakatul fitri min Ramadhanil Mubarak tusamma bidhalika li'anna al-fitra sababuha fa'idhafatuha ilayhi min idhafati syai' ila sababihi. Zakat fitr ini adalah zakat berbuka dari bulan Ramadan yang penuh berkah. dinamakan dengan demikian karena berbuka itulah sebab dari zakat tersebut. Makanya zakat berbuka. Ya, zakat berbuka. Karena berbuka dari Ramadan itulah wajibnya zakat itu. Sehingga dia berupa penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Zakat fitr. Zakat yang disebabkan oleh berbuka. Jadi kalau belum berbuka orang ini belum wajib zakat. Ya ini kalau seandainya dia meninggal dunia sebelum habisnya Ramadan, maka tidak wajib zakat. Kalau dia lahir setelah habis Ramadan, yakni setelah maghrib, berarti dia tidak berbuka dari Ramadan karena dia tidak mendapatkan Ramadan. Jadi dia dapat Ramadan dan keluar dari Ramadan. Dalil والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. Dalil wajibnya zakat fitr itu adalah kitab, kemudian dan sunnah dan ijma. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang mengeluarkan zakat. Qala ba'du salaf al-muradu bitazakki huna ikhraju zakatil fitri. Makna dari orang yang mengeluarkan zakat di sini maksudnya zakat, mengeluarkan zakat fitr. Wa tadkhulu fi umumi qawlihi ta'ala wa atu zakah. Dia masuk di dalam keumuman dari firman Allah, tunaikanlah zakat. Jadi seluruh zakat masuklah ke dalamnya, termasuk zakat fitr. Wa fi sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan kitab yang lain dari sahih Bukhari Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Rasulullah memfardukan, yaitu mewajibkan. Apa yang diwajibkan oleh Rasulullah? Zakat. Zakat apa? Zakat berbuka. Ya, zakat fitr. Berapa banyaknya? Satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Kepada siapa diwajibkan? Kepada hamba, hamba sahaya dan orang yang merdeka, kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada yang kecil dan yang besar dari kaum muslimin. Jadi seluruhnya, seorang muslim, apakah dia budak atau dia orang merdeka, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia anak-anak maupun dewasa, maka diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan zakat fitr. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. Banyak ulama telah memberitahukan, menceritakan kesepakatan kaum muslimin atas wajibnya zakat fitr itu. Jadi sudah ada dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah, dalil dari ijma. Hikmahnya apa? Wal hikmatu fi masyru'iyyatiha. Hikmah di dalam disyariatkannya zakat fitr. Annaha tuharatun lis-sha'im min al-laghwi war-rafath. Adalah sebagai pensuci atau penyuci, sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa. Dari apa dicuci? Dari kesia-siaan dan dari kekejian, perkataan yang keji, perbuatan yang keji yang dilakukan oleh yang berpuasa pada saat dia berpuasa. Itu menjadi noda terhadap puasanya. Jadi dibersihkanlah tuharatan sebagai penyuci atau sebagai pembersih. Ya. Bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kekejian. Wa tu'matun lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin. Jadi kita memberi makan orang miskin, bukan jadi agih piti orang miskin, tidak. Tapi tu'matun lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin. Wa syukrun lillahi ala itmami fariidhatus siyam, dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas sempurnanya kewajiban puasa. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk menyempurnakannya. Maknanya dikeluarkan setelah sempurna hari puasa. Dan banyak lagi hikmahnya. Ya, hikmah yang lain adanya rasa solidaritas. Berbuat baik kepada orang-orang miskin. Bagaimana hari lebaran itu menjadi hari gembira bersama, baik orang yang kaya maupun orang miskin, sehingga pada hari itu tidak lagi disibukkan untuk mencari keperluan yang akan dimakannya, karena sudah dipenuhi dengan memberikan zakat kepada mereka. Watajibu zakatul fitr ala kulli muslim, diwajibkan zakat fitr itu pada setiap muslim. Zakaran kana au untha, baik laki-laki maupun perempuan. Saghiran au kabiran, yang kecil maupun yang besar. Hurran kana au abdan, baik yang merdeka maupun budak sahaya. Li hadis Ibnu Umar alladhi dzakarna qariban, berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah kita sebutkan di atas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fihi, dalamnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فرض زكاة الفطر على عبد والحر والذكر وأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Rasulullah memfardukan, farada itu dengan makna alzama wa aujaba, yakni farada itu artinya melazimkan, yakni mengharuskan. Aujaba mewajibkan, ya, zakat fitr kepada budak sahaya, kepada yang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil dan besar dari kaum muslimin. Wa kama anna fil hadithi aydan, bayanu miqdari ma yukhraju min kulli syakhsin wa jinsi ma yukhraj. Sebagaimana dalam hadis itu juga ada penjelasan, bayan, penjelasan terhadap apa? Terhadap ukuran berapa yang dikeluarkan dari masing-masing orang itu. Berapa? Kemudian penjelasan tentang jenis barang yang dikeluarkan. Ada juga di hadis itu. فَمِقْدَارُهَا صَاعٌ, maka ukurannya yang dikeluarkan itu adalah satu sa'. وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَاتٍ, dia itu ada empat genggam. وَجِنْسُ مَا يُخْرَجُ, jenis yang dikeluarkan, huwa ma min ghalibi qutil balad, dikeluarkan dari makanan pokok yang dominan di satu negeri. Apa yang dominan makanannya di situ, itulah yang dikeluarkan. Ya, burran kana au sya'ira, tamran au zabiba au aqittan أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له كالأرز والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه. Yaitu apa yang biasa, yang dominan jadikan makanan pokok dalam satu negeri, baik itu gandum bur atau gandum syair, ya, yakni gandum ada bur warnanya agak coklat, syair warnanya putih tepung, ya, terigu kalau syair gitu, atau kurma jika itu makanan pokoknya, atau zabib, kismis, yaitu anggur yang dikeringkan menjadi makan pokoknya. Au aqit, aqit itu adalah susu yang dikeringkan, ya, susu yang dikeringkan itu bagaimana bentuknya, ya, kayak kue-kue kecil, ya, kayak kue terigu lah, kue apa ya, kue sagu lah, kayak kita kayak kue sagu jadinya, putih-putih itu dimakannya menjadi makanan pokoknya. Atau yang lainnya dari jenis-jenis yang biasa oleh manusia dimakannya di satu negeri, dan dominasi dipakai oleh mereka, itu yang lebih umum gitulah. Seperti arroz, beras, ya, sekarang sudah dominan sekarang. Kalau di Arab itu tidak kurma lagi, tapi sudah dominan beras sekarang. Wadzurrah atau jagung, wama yaqtatuhu annas, atau apapun yang jadikan makanan pokok bagi manusia. Setiap negeri sesuai dengan keadaannya. Kalau kita lihat misalkan di Mentawai, apa makanan pokoknya? Sagu, kasihkan sagu. Ya, sagu. Beras dikasih, makan, dia makan juga, ya. Tapi kalau seandainya mereka enggak punya beras, susah. Kalau di pedalaman enggak ada beras. Sagu, ya sudah, beri sagu, ya, satu sok sagu. Jadi apa yang biasa, yang mudah, yang menjadi makan pokok, itu yang diberi. Di negeri itu apa gitu. Jadi kembali kepada makanan pokok sebuah negeri, bukan kembali kepada makanan pokok seorang individu. Ya. Jadi kalau seandainya dia makan pokoknya berbeda. Ya, ada orang makan pokoknya sagu di Padang nih. Dikeluarnya sagu untuk nyu sendiri karena inilah makan pokok saya katanya. Siapa yang akan nerima? Enggak ada yang nerima. Jadi kembali kepada makan pokok yang mendominasi daerah itu. Itulah yang dibagi. Ya. Kama bayyana sallallahu alaihi wasallam waqta ikhrajihi, ikhrajiha, waktu ikhrajiha. Rasulullah juga menjelaskan waktu pengeluarannya, kapan dia dikeluarkan. Wa huwa annahu amara biha an tu'adda qabla salatil Id. Di mana beliau menyuruh untuk dikeluarkan sebelum salat Id. فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد. Bermula waktu pengeluarannya yang afdal itu ketika matahari terbenam. Yani mulai dengan tenggelamnya matahari pada malam Id, pada malam lebaran. Malam takbir, ya, takbir, takbir. Itu waktu yang afdal, awal waktu yang afdal. Paling afdalnya adalah sebelum sholat Id. Tapi dipastikan yang kita berikan itu sampai kepada orang fakir miskin. Sehingga betul-betul pendapatan dia pagi itu ya sudah memenuhi kebutuhannya hari itu. Wa yajuzu taqdimu ikhrajiha qabla al-Id bi yawmin aw yawmayn. Boleh. Nah, ini toleransi. Boleh dikeluarkan lebih awal sebelum Id. Satu hari atau dua hari. Ya, satu hari atau dua hari. Maka mungkin tanggal 29 sudah mulai. Boleh jadi Ramadannya 20-30. Berarti 29 hari yang. Dua hari dia. 29-30. Atau dia keluarkan 29. Taunya besoknya lebaran. Berarti boleh satu hari sebelumnya. Kan gitu ya. Nah berarti kalau kita lihat standarnya bisa mulai dari 29. Hari 29 sudah kita keluarkan. Karena kan sorenya kita melihat hilal. Ya, jika kelihatan hilal berarti besoknya Id. Jika tidak kelihatan hilal berarti besoknya penyempurnaan terhadap puasa. Berarti tanggal 29 itu adalah hari kedua, hari dua hari sebelum Id berarti jadinya. Faqad rawi al-Bukhari rahimahullahu taala anna as-sahabata kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn fa kana ijma'an minhum. Bahwasanya Imam Bukhari telah meriwayatkan bahwa para sahabat mereka memberikan atau mengeluarkan zakat fitri itu sebelum berbuka, yakni sebelum Idul Fitri, satu hari atau dua hari. Maka yang demikian sepertinya sudah sepakat mereka bolehnya dikeluarkan satu hari atau dua hari. satu hari dua hari ini pakai awunya ataunya gara-gara tadi. Berarti dikeluarkan, sudah boleh dikeluarkan tanggal 29. Ya, 29, jika 29 hari puasanya berarti satu hari sebelum Id. Jika seandainya harinya puasanya 30 hari berarti 29 30, dua hari sebelum Id. Wa ikhrajuha yawmal idi qabla sholati afdal. Mengeluarkan zakat fitr pada hari Id sebelum sholat lebih afdal. Fa in fatahu hadzal waqt. Jika waktu itu terlewatkan, فأخر إخراجها عن صلاة العيد. Dia akhirkan pengeluarannya setelah solat Id. وجب عليه إخراجها قضاء. Wajib tetap juga, wajib dia keluarkan, tetapi itu sebagai qadha. Ya, sebagai qadha. Mengqadha apa yang terlewatkan. Baik. Kenapa zakat fitr afdal dikeluarkan pada hari Id sebelum sholat? Karena di antara hikmah dari zakat fitr itu adalah memberikan rasa cukup bagi orang miskin untuk hari Id, sehingga dia tidak disibukkan untuk mencari pekerjaan, mata pencarian, makanan pokoknya untuk hari itu. Ketika sebelum sholat sudah dikasihkan, setelah sholat dia gak perlu lagi mencari, sudah ada kok. Itu hikmahnya. Tapi kalau diberikan awal Ramadan, ya sudah habis dulu. Atau 4 hari sebelum Id, sudah habis duluan. Ya. Maka pada hari Id cari-cari lagi. Ya. Jadi itu hikmahnya. Jadi barang itu masih segar dengan dia. Taib. Man addaha qabla shalah, kata Nabi, siapa yang menunaikannya sebelum salat, faya zakatun maqbulah, dia adalah zakat yang sah, yang diterima, yakni yang sah. Wa man addaha ba'daha, siapa yang mengeluarkan setelah salat, faya sadaqatun minas sadaqat, dia adalah menjadi sedekah seperti sedekah-sedekah yang lain. Ya, tidak bernilai sedekah, tidak bernilai zakatul fitr. Wa yakunu athiman bi ta'khiri ikhraji 'anil waqtil muhaddad li mukhalafati amra ar-rasul. Maka dia berdosa disebabkan karena mengundur-undur pengeluarannya sampai keluar dari waktu yang ditentukan. Tetap juga dia harus bayar. Kalau tidak, dosa dia tidak mengeluarkan zakat. Ya, tetap dia mengeluarkannya juga. Supaya dia melepas sebagai tanggung jawabnya, gitu ya. Kewajiban, tetap dia keluarkan. Namun dia mendapatkan dosa karena mengakhirkan dari waktunya. Karena ini adalah menyelisihi perintah Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk mengerjakan, dikeluarkan sebelum sholat. Wa yukhrijul muslimu zakat al-fitri an nafsihi wa amman yamu wa amman yamunuhum ay yunfiqu alaihim min az-zawjat wal aqarib. seorang muslim mengeluarkan zakat fitr itu untuk dirinya, atas nama dirinya, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya memberikan nafkah. Ya, orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang dia memberi nafkah untuk mereka. Baik itu para istri, dia punya satu istri, dua istri, tiga istri, empat istri. Begitu juga karib kerabat, boleh jadi ada keponakan dia menjadi tanggungan dia, ya, atau anak, sudah anak istri tanggungan dia, atau siapapun yang menjadi tanggungan dia, maka dia keluarkan. Li'umumi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, addul fitrata amman tamunun. Tunaikan zakat fitr itu atas orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Addi amman yumawwinu. Addul amata amman tumawwinuna. Tumawwinun. Tunaikan zakat atas orang yang menjadi tanggunganmu. Mawwana yumawwinu. Wa istahabu ikhrajuha 'anil haml. Dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitr atas kandungan. Li fi'li Utsman radhiyallahu an, karena perbuatan Utsman. Lah, kenapa perbuatan Utsman? Kita dianjurkan juga. Karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Tunaik lakukan, pegang teguhlah kalian sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Jadi Utsman melihat, memandang bolehnya dikeluarkan zakat fitr bagi janin yang masih dalam kandungan, karena dia sudah manusia. Hanya saja dia belum dikeluarkan. Ya, yakni yang sudah menjadi, yang sudah ditiupkan ruh, yang sudah ada nyawanya. وَمَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ عَنْهُ فَأَخْرَجَ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ بِدُونِ إِذْنِ مَنْ تَلْزَمُهُ أَجْزَأَتْ لِأَنَّهَا وَاجَبَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً. Orang yang menjadi tanggungannya dikeluarkan zakat, yang menjadi tanggungannya untuk mengeluarkan zakat fitr, maka dia keluarkan atas orang tadi tanpa harus minta izin dulu. Ya, orang yang dia harus menunaikan zakat fitrnya, orang yang menjadi tanggungannya. Contoh, seorang bapak punya tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitr anak, atau seorang suami punya tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitr istri, maka dia mengeluarkan zakat fitr itu tanpa harus minta izin kepada istri dulu. Ya, ajza'at, maka itu sudah sah. K Kenapa? Li'annaha wajib anlahi ibtidaan. Karena kewajiban itu dari awal diwajibkan kepada orang tersebut. Karena memang dia yang bertanggung jawab, gitulah. Ketika dia yang bertanggung jawab, dia keluarkan langsung tanpa harus minta izin kepada orang tersebut. Karena memang sudah kewajiban dia. Wal ghairu mutahammilun laha ghairu asilin. فَإِنْ أَخْرَجَ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ لَا تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ بِإِذْنِهِ أَجْزَأَتْ وَبِدُونِ إِذْهِ لَا تُجْزِي. Orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia ini sudah dari awal dia merupakan tanggung jawabnya. selain dari mereka yang menjadi tanggungan dia, maka pembebanannya kepadanya bukanlah asli, bukanlah pokok. Orang yang menjadi tanggung jawab dia itu adalah pokok. Memang dia yang harus mengeluarkan. Kita keluarkan tanpa harus minta izin. Selain dari itu, maka itu bukanlah pokok dalam dia mengeluarkan. Sebagai contoh, seseorang mengeluarkan zakat fitr untuk keluarganya, itu adalah merupakan kewajiban. Tidak perlu dia minta izin dulu. Tapi saudaranya, yang dia bukan tanggungan dia, ketika dibebankan kepada dia, itu adalah pembebanan yang tidak asli. Pembebanan bukan yang menjadi mendasar, tapi dipikulkan begitu ya. Jika seseorang mengeluarkan zakat fitr dari seseorang yang tidak menjadi tanggung jawab nafkahnya, ada teman dengan terhadap teman yang lain, teman si A dengan si B, apakah si B itu tanggung jawabnya si A nafkahnya? Tidak. Jika seandainya dia mengeluarkan zakat fitr dari si B atau untuk si B dengan seizin si B, ya, maka sah pengeluarannya. Tapi kalau tidak seizinnya si B, ya ini punya inisiatif dia sendiri, ya si fulan ini, kayak misalkan kita mentraktir orang. Ya, traktir di Lapau, kita membayar yang meja senang itu bebayar langsung aja nanu. Ya. Itu kan biasa tuh kayak gitu. Nah, sekarang kalau ibadah enggak bisa begitu. Ya. Kalau misalkan ibadah ya sudah ambosin bayar zakat fitrahnya tanpa seizin dia, maka tidak sah. Karena zakat fitr ini ibadah, ibadah perlu niat. Dia tidak niat untuk mengeluarkan zakat kok. Nah, maka kalau begitu, anak, apakah dia punya tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitr bapaknya? Enggak. Ya, anak tidak punya tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitr bapaknya. Tapi bapak punya tanggung jawab mengeluarkan zakat fitr anak. Jika dia mengeluarkan zakat fitr anak, tidak perlu minta izin kepada anak. Anak, ambo keluarkan zakat fitr. Ya. Ya, Pak, keluarlah, tidak perlu. Tapi ada anak inisiatif dia dikeluarkan zakat fitr bapaknya tanpa diketahui oleh bapaknya, maka mengeluarkannya itu tidak sah karena bapaknya bukan tanggung dia. Boleh dia membantu, boleh, tapi ketika misalkan, Pak, zakat apa ambo yang bayar tahun niko? Iyalah bayarlah kecaya. Sudah bayar. Maka pengeluaran zakatnya sah. Atau kawan kita tahu kawan kita ini susah misalkan. Sudah kita telepon dia. Engku untuk tahun niko zakat fitrah engku jo keluarga ambo yang nanggung ya. Ayolah ndak ada. Sudah. Berarti sah pengeluarannya. Tapi kalau inisiatif kita, maka itu tidak sah. Waliman wajib alaihi ikhrajul fitrah an ghairihi an yukhrij fitrah dhalika al-ghair ma'a fitratihi fil makan alladhi huwa fihi walau kana al-mukhrij anhu fi makanin akhar. Bagi orang yang mengeluarkan, yang wajib mengeluarkan zakat fitr untuk selain dirinya. Contoh, si bapak di Padang, anaknya di Papua. Ya, anaknya di Papua. Yang menjadi tanggung jawabnya, misalkan kuliah dia di Papua, kan tanggung jawab dia masih. Ya. Atau sebaliknya, dia di Papua, anak itu Sumatera Barat, kuliah di UNAN misalkan. Nah, gimana mengeluarkan zakatnya? Kalau ini sebaliknya ya, di Papua, anaknya di Papua, sholatnya 2 jam sebelum sholat kita di sini, ya, maka bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitr yang lain, dia mengeluarkan zakat fitr orang tersebut dan bersama dengan zakat fitr dia di tempat dia berada. Siapa yang mengeluarkan itu? Walaupun yang dikeluarkan zakat fitrnya di tempat yang lain. Jadi yang menjadi standarnya adalah orang yang mengeluarkan, yang punya kewajiban tadi. Maka ukuran waktunya adalah ukuran waktu di mana yang wajib mengeluarkan zakat itu. Walaupun kayaknya di sana udah lewat waktunya kan. Ya, kalau dibandingkan dengan anu, dia sudah sholat di sana 2 jam duluan daripada kita. Wa nuhibbu an nanqula laka kalaman Ibn Qayyim fil jinsi al-mukhraj fi zakat fitr. Kita pengen nyebutkan kepada anda perkataan Ibn Qayyim di dalam jenis yang dikeluarkan dalam zakat fitr ini. Ada perkataan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dia mengatakan wahadihi, yani lama dzakar anwa' al-khamsah al-waridah fil hadits, ketika menyebutkan 5 jenis yang tersantum dalam hadis, yang menyebutkan hadis ini adalah hadis Abi Sa'id al-Khudri biasanya, ya, kurma, zabib, syair, kemudian aqid, ya, al-bur, ada 5 yang dikeluarkan. Ketika menyebutkan itu, wahadihi kanat ghalibu aqwatihim bil Madinah. Ya, itu adalah makanan pokok yang dominan terhadap bagi makan pokok mereka yang dominan di kota Madinah. Jadi Abi Sa'id al-Khudri mengatakan, kunna nukhriju zakat al-fitri ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am. Kami mengeluarkan zakat fitr pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 sa' dari makan. Wa kana ta'amuna hina id. Makanan kami pada waktu itu at-tamr wal bur was sya'ir wa az-zabib wal aqd. Makanan pokok kami, makanan kami waktu itu adalah kurma, bur, gandum, apalagi zabib, kismis dan al-aqid. Ya, itu makanan pokok waktu itu. Itu yang wa amma ahlul baladin aw mahallatin qutuhum ghairu dhalik fa innama 'alaihim sa'un min qutihim. Adapun sebuah penduduk negeri atau tempat, di suatu tempat, makan pokok mereka selain dari itu, maka mereka wajib mengeluarkan satu sok dari makanan pokok mereka. Jadi dikembalikan standarisasinya adalah makanan pokok. Makanan pokok negeri itu. Makanan pokok itu adalah makanan yang menjadi utama, pokok jadi utama, dan biasanya sifat dari makanan pokok itu dia bisa bertahan lama di dalam simpanan. Ya, lama, tahan lama dia. Jadi itu adalah sifatnya. Taib, kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan, barakallahu fiik. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله min ghairi al-hububi kallabani wal lahmi was samak. Kalau seandainya makanan pokoknya selain dari biji-bijian, kalau tadi kan pada umumnya biji-bijian seperti susu makan pokoknya, ya, atau daging makan pokoknya, jadi nggak pernah nyentuh apa, nggak nyentuh gandum gitu loh, daging aja, atau ikan. Akhraju fitratahum min qutihim kainan makana. Maka dia keluarkanlah zakat fitrnya dari makanan pokok apapun jenisnya. Kalau itu makanan pokok, satu taruhlah misalkan orang di satu pulau, atau taruhlah tinggal dia di apa, di atas laut, hanya ada ikan aja, makannya ikan aja, tidak ada yang lain. Hah? Oke, mungkin kutub ya. Di mana dia nanak nasi, apa masak daging aja, ya? Maka dikeluarkanlah, karena memang itu semuanya kayak gitu, gitulah. Makanan pokoknya mereka yang lebih dominan adalah daging, sudah keluarkan daging. Hadza qaulu jumhuril ulama. Ini perkataan mayoritas ulama. Wa huwa as-shawab alladhi la yuqalu bighairihi. Inilah yang benar, yang tidak bisa diungkapkan dengan yang lain lagi. Tidak ada perkataan yang lain lagi gitu. Inilah yang benar. Idzil maqsudu, karena tujuan dari zakat fitr itu saddu khallatil masakin yaumal id, mengisi, memberi kekurangan orang miskin pada hari id. Orang miskin pada di negeri itu yang makanan pokoknya enggak ada, sudah dikasihlah makan pokok yang ada itu, supaya dia tidak mencari makanan pokok pada hari itu, berikanlah. Wa musawatuhum min jinsi ma yaqtatu ahlu baladihim, dengan solidaritas, memberikan perhatian kepada mereka, empati dengan mereka dari jenis makanan pokok negeri mereka. Ya, itu yang menjadi daging semuanya, enggak ada yang lain, ya sudah kasih daging. Itu kebutuhan dia kok. Ya. Wa ala hadha, berdasarkan ini, fa yujzi'u ad-daqiqu wa illam yashiha fihi al-hadis, maka berdasarkan ini boleh memberikan zakat fitr berupa tepung, ya, walaupun hadisnya tidak sahih. Jadi tepung yang dikeluarkan. Wa amma ikhrajul khubzi wa awit ta'am fa inna in kana anfa'u lil masakin liqillati al ma'unati wal kulfati fihi faqad yakunu al habbu anfa'a lahum li tuli baqa'ihi. Intaha. Adapun mengeluarkan roti atau makanan, ya, walaupun itu bermanfaat bagi orang-orang miskin, ya, fa inna wa in kana anfa'u lil masakin, berikan roti bermanfaat, liqillatil ma'unati wal kulfati fi, karena tidak perlu lagi pembebanan, enggak perlu lagi dia mengadon, memasaknya, membuatnya, kan sudah ready, sudah siap saji, ya. Faqat yakunul habbu, yang biji-bijian, anfa'lahum, lebih bermanfaat bagi mereka. Litu libaqaihi, karena itu lebih lama. Jadi gini, kalau seandainya dia berikan zakat fitr berupa makan, gimana? Nasi. Kan tidak perlu dia masak lagi. Dan itu adalah bagian makan pokok kan? Itu lebih bermanfaat. Akan tetapi memberikan bijian, yakni berupa beras, itu lebih bermanfaat. Kenapa? Karena dia lebih tahan lama. Kalau nasi dikasih orang 10 nus bungkus habis, sore basinya. Ya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini bagaimana ulama memahami ya maqasidus syariah di dalam memahami apa yang diinginkan oleh syariat. Jadi mengeluarkannya dalam berupa biji itu lebih baik. Walaupun nanti menjadi ya dari makanan tadi ya, mengeluarkan makanan menurut Ibnu Qayyim adalah boleh. Kalau itu adalah makanan pokok. Baik. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yukhriju min quti baladi mithl aruz wa ghairihi walau qadira 'ala al-asnaf al-madhkura fil hadis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dikeluarkan dari zakat fitr itu adalah makanan baladnya, makanan negerinya, seperti beras dan yang lain. Walaupun dia mampu mengeluarkan jenis-jenis yang lain yang disebutkan dalam hadis. Wahuwa riwayatun an Ahmad wa qawlu aktharul ulama wahuwa asahul aqwal li'anna al-asla fis sadaqat annaha tajibu ala wajhil musawati lil fuqara. Maka ini boleh seseorang mengeluarkan beras walaupun yang lain mampu dia keluarkan. Dalam hadis kan tidak ada yang sebutkan beras di dalamnya. Tapi itu adalah makanan pokok sebuah negeri. Walaupun yang lain dia mampu. Korma dia bisa. Gandum dan yang lainnya bisa. Tapi dia keluarkan yang makanan pokok negerinya. Makanan pokok negeri itu adalah beras. Maka dia keluarkan. Walaupun yang ada dalam hadis ini, dia mampu juga mengeluarkan. Tapi itu bukan makanan pokok negerinya. Ya. Maka ini adalah pendapat Imam Ahmad, satu riwayat, dan kebanyakan ulama, dan ini adalah pendapat yang sahih. Jadi maksudnya begini, jangan kita terpatri dengan jenis yang sudah disebutkan dalam hadis, sementara yang dalam hadis itu tidak ada makanan pokok satupun dari sebuah negeri. Contoh misalkan, kita ada korma, ada kismis, kemudian apa lagi? Alqit tadi. Atau ada bur dan yang lainnya kita miliki misalkan. Kamawa agian ke orang. Tidak ada orang kemakan itu doh. Jadi makanan pokok ya. Lalu kita keluarkanlah makanan pokok yang negeri itu yaitu adalah beras. Sementara beras itu tidak ada dalam hadis. Ya. Maka kita keluarkanlah apa yang menjadi makanan pokok. Kenapa? Nah ini kenapa? Dilihat di sini. Li'annal asla fis sadaqat. Karena hukum asal di dalam sedekah itu annaha, bahwa sedekah itu tajibu ala wajhil musawah lil fuqara, kewajiban zakat itu dalam rangka empati kepada fakir miskin, kepedulian. Kalau kita berikan kepada barang yang tidak dimakan itu empati enggak ada gunanya. Dia lebih bermanfaat baginya beras lagi gitu kan. Sudah kita kasihkan yang beras. Tapi makanan. Bagaimana dengan uang? Hah? Baik. Nih masuk. Wa amma ikhrajul qimati an zakatil fitri bi an yadfa'a badalaha darahima fa huwa khilafu sunnah. Adapun memberikan zakat fitr itu, yang dikeluarkan itu adalah nilai atau uang, ya, dari zakat fitrnya, dengan memberikan zakat fitr itu daripada makanan kepada bentuk uang dirham dan yang lainnya, rupiah dan seterusnya, fahuwa khilafu sunnah, menyelisih sunnah, fala yujzi, maka tidak sah. Lianu lam yanqul anin nabi wala an ahadin min ashabi ikhrajul qima fi zakatil fitr. Karena tidak pernah dinukil dari nabi, tidak juga dari seorang pun dari sahabat yang mereka mengeluarkan uang dalam zakat fitr. Kalau makanan tadi sudah bervarian, ya, berbeda-beda. Malah termasuk makanan yang sudah jadi pun bisa dijadikan sebagai zakat fitr, ya, yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim tadi. Qala Imam Ahmad la yu'til qimah. Imam Ahmad mengatakan jangan berikan berupa uang. Qila lahu qaumun yaqulun inna Umar bin Abdul Aziz kana ya'khudul qimah. Ada orang mengatakan Umar bin Abdul Aziz dahulu juga mengeluarkan, mengambil uang zakat fitrnya. Qala yad'una qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna qala fulan. Mereka ini meninggalkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hujjah fulan mengatakan begini, ya. Waqad qala Ibnu Umar telah mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr sa'an min tamr dan seterusnya. Sungguh Ibnu Umar telah meriwayatkan Rasulullah telah mewajibkan zakat fitr satu sa' dari kurma dan seterusnya. Ya. Jadi Imam Ahmad dahulu sudah dikatakan juga, berhujah juga orang dengan apa yang dikeluarkan, yang berlaku atau yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Wala budda an tasila sadaqatul fitri ila mustahaqqiha fil maw'id al muhaddad li ikhrajiha. Harus sampai zakat fitr ini kepada yang berhak pada waktu yang ditentukan pengeluarannya. Jadi zakat fitr ini harus sampai sebelum sholat kepada mustahiknya, fakir miskin. Au taslu ila wakilihi alladhi ammadahu fi qabdhiha niyabatan anhu, atau sampai kepada wakil yang dia menjadi perwakilan dia untuk menerima zakat. Fa illam tajid ad-dafi'u man arada daf'a ilayhi wa lam yajid lahu wakilan fil maw'id al-muhaddad wajada daf'uha ila al-akhar. Kalau seandainya dia tidak, orang yang membayar tadi tidak menemukan orang yang ingin dia bayarkan kepadanya, tidak juga kepada wakil dia berikan kepada yang lain. Misalnya dia mau memberikan kepada sefulan, ternyata enggak ada. Wakilnya juga tidak ada, ya, yang dikuasakan. Ya, berikan kepada yang lain. Wa huna yaghlatu ba'dun nas. Di sini ada kekeliruan sebagian orang. Bi haits yuwaddi'u zakata al-fitr 'inda shakhsin lam yuwakkilhu al-mustahiq. Memberikan, menitipkan zakat fitr kepada seseorang yang belum diwakilkan oleh orang mustahik. Ya. Wa hadza la yu'tabar ikhrajan sahihan li zakat fitr. Ini bukanlah dianggap sebagai pengeluaran yang sah dalam zakat fitr. Fa yajib at-tanbihu alaihi, wajib kita perhatikan. Panitia. Panitia itu apa posisinya? Apakah wakil dari yang memberi atau wakil dari yang menerima? Ya, masing-masingnya akan berbeda. Jika dia wakil dari yang memberi, dia harus memberi berupa beras kepada fakir miskin. walaupun dari orang tadi dia kasih uang, karena transfer uang, tolong panitia dibelikan menjadi beras lalu dibagikan ke fakir miskin, karena dia menjadi wakil nih, maka dia harus menyampaikan zakat fitr ini kepada orang yang berhak sebelum habis waktunya. Ya, baik. Kalau seandainya dia adalah wakil dari orang miskin, harus datang orang miskin ke dia. Pak, ada orang mau zakat nanti, tolong apa jadi wakil ambo ya. Sehingga dialah wakil dari orang miskin. Kalau dia wakil dari orang miskin, dia tidak boleh menerima uang. Tapi dia harus menerima berupa beras. Nah, dia terima sebelum sholat, boleh. Walaupun nanti setelah sholat baru dia serahkan ke fakir miskin. Kenapa? Karena dia adalah sudah jadi kuasa untuk menerima zakat atas nama miskin. Kalau seandainya tidak, misalkan bapak-bapak ibu-ibu yang belum mengeluarkan zakat, silakan berikan kepada amil sebelum sholat. Ini amil posisinya apa nih? Ya, kalau dia ada posisinya bukan wakil langsung dari fakir miskin, enggak sah dikeluarkannya. Kapan mau diberikan sebelum sholat? Orang miskinnya enggak tahu. Nanti setelah sholat dikeluarkan, enggak sah. Ya, ini yang perlu jadi perhatian bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa karena pertanyaan pada malam ini kita tidak buka karena ada waktu terbatas, karena ada keperluan setelah ini, kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pengumuman, alhamdulillah kita sudah membentuk panitia kurban di Masjid Al-Hakim, dan silakan bagi yang ingin berkorban di tempat kita ini, insyaallah pelaksanaannya tanggal 10 Zulhijjah, dengan ketentuan sudah disebutkan, silakan dilihat di samping. Insyaallah kita membeli sapinya dengan diukur berat hidupnya dengan ukuran 200 sampai 225 kilo dengan nilai 17.500 satu ekornya. Kalau dibagi 7 menjadi 2,5. Ya. Kemudian kambing seukuran 30 sampai 35 kilo berat hidupnya dengan nilai 2.450. Ya, mudah-mudahan bagi jamaah yang ingin bergabung tempat kita, silakan, insyaallah panitia sudah kita bentuk, dan silakan mendaftar ya kepada panitia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah kajian rutin bersama Buya Muhammad Al-Fisyab LCMA Hafizallahu Ta'ala dalam sepekan di Masjid Al-Hakim, Jalan Gajah Mada, Gang BPKB 2 Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Setiap hari Senin pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai, dalam pembahasan kitab syarah Mulakhas Al-Fiqhi Syekh Saleh Fauzan. Setiap Senin sampai Kamis pukul 5 lewat 30 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat,